Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qadhilla 'azakumullah. Kita masuk kepada bagian akhir daripada tafsir surat An-Naba. Ya, ini ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Firman Allah Ta'ala, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati wal ard. Rabb, penguasa dan pengatur, pencipta dan pemilik kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang berada di antara keduanya. Ar-Rahman, dialah Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidaklah memiliki kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, khitaba yakni kalaman wa sualan, tidak memiliki kuasa untuk berbicara ataupun untuk bertanya pada hari tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan, pada hari ar-ruh yakni malaikat Jibril berdiri pada waktu itu, wal malaikatu demikian pula para malaikat, sopan dengan tertata rapi dalam sof-sof, barisan-barisan yang rapat pada saat itu. Pada saat manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan dalam satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan padang mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan perkara di antara mereka, dan para malaikat Allah bersof-sof, dan di situ ada Jibril. Dalam keadaan la yatakallamun, mereka semua, baik para malaikat, apalagi manusianya, apalagi jinnya, la yatakallamun, tidak ada yang berani berbicara. Illa man adina lahur rahman, kecuali bagi siapa saja yang Allah izinkan. Ar-Rahman izinkan. Pada saat tersebut. Wa qala shawaban, dan yang diizinkan pun akan berbicara dengan perkataan-perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni." Pada hari Allah datang, satu jiwa pun tidak ada yang berani berbicara kecuali dengan seizinnya. Dan ayat ini menjadi penegas, takkid pada kalimat yang sebelumnya, di mana Allah menyatakan la yamlikuna minhu khitaba, maka di sini dinyatakan la yatakallamun illa man adinahul in adinalahur rahman, mereka tidak memiliki kuasa untuk berbicara, dan benar-benar mereka tidak berbicara kecuali bagi siapa saja yang diizinkan berbicara oleh Ar-Rahman. Dan di saat berbicara tidak ada yang berani berdusta di situ. Wa qala shawaban, dia berbicara dengan haqqan, shawaban. Para malaikat adalah makhluk yang paling mulia, paling agung, dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Tentunya Kalau para malaikat saja la yatakallamun, apalagi makhluk-makhluk yang lainnya. Para malaikat mereka tidak berani berbicara dalam rangka ta'ziman lillah wa ijlalan lah wa khaufan wa khudu'an, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah, dan karena takutnya kepada Allah dan karena tunduknya kepadanya. Kalau malaikat saja seperti itu kondisinya pada hari tersebut, lantas bagaimana kiranya kepada yang selain para malaikat. Kemudian Allah melanjutkan, dzalikal yaumul haq, itulah hari yang nyata, yang pasti kebenarannya, pasti datangnya. Hari yang tidak ada keraguan padanya. Faman sya'at tafada ila rabbihi ma'aba, maka siapa yang mau, silakan untuk dia mengambil jalan menuju tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan beribadah kepadanya, dengan memperbanyak amal-amal saleh dalam kehidupan dunia, untuk menghadapi datangnya hari tersebut, hari yang pasti, hari yang tidak ada keraguan baginya. Inna andarnakum adzaban qariba, sungguh kami memperingatkan kalian dari azab yang dekat. Karena sesuatu yang pasti datang itu adalah dekat. Ya, sesuatu yang pasti datang itu adalah dekat. Tetapi sesuatu yang tidak pasti itu ya jauh karena tidak pasti. Tapi sesuatu yang masih lama tetapi pasti datangnya dikatakan dekat. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala yang akan datang, yang pasti datang itu dikatakan dekat. Sehingga Allah menyatakan inna anzarnakum adzaban qariban. Kami peringatkan kalian dengan adanya azab yang dekat. Artinya apa? Yang pasti datang. Yauma yanzurul mar'u, pada hari seseorang dia mandat, ma qaddamat yadah, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Ya, ini apa yang telah dia usahakan dalam kehidupan dunianya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang kafir mengucapkan pada hari itu, duhai kiranya dahulu diriku hanyalah berupa tanah saja. Kalau orang-orang yang beriman, mereka merasakan dalam kehidupan dunia sesak dada karena memikirkan akan pertanggungjawaban dia nanti di akhirat. Sehingga di antara mereka ada yang menyatakan, duhai kiranya aku adalah pohon yang ditebang. Ya. Di saat melihat sesuatu ya, yang tidak akan mendapatkan hisab sesuatu tersebut, tidak akan mempertanggungjawabkan amalannya, duhai kiranya aku adalah sesuatu tersebut. Ada yang mengatakan pohon yang ditebang, yang mengatakan ini itu, duhai kiranya aku adalah batu, aku adalah ya, sesuatu yang tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena pertanggungjawaban itu berat. Dan mereka beriman akan hari pertanggungjawaban. Ya, sehingga di dunia mereka berucap seperti itu. Ya, ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunianya. Dan kecintaan. Ya, karena tidak ada sesuatu yang dia ditakuti tetapi justru didekati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada sesuatu kan kita lari. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa lari dari Allah? La malja'a wa la manja' minka illa ilaih. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat kecuali ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat seseorang takut kepadanya, maka dia akan semakin giat dalam ibadah dengan penuh kecintaan. Rasa takut diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini orang-orang yang beriman. Dalam keadaan dia masih tetap ketakutan terhadap pertanggungjawaban amalan perbuatan dia. Sedangkan orang-orang kafir, mereka merasa aman-aman saja di dunia. Mereka nyantai dalam kehidupan dunia. Mereka tidak memikirkan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Karena mereka tidak mengimaninya. maka hukumannya justru mereka nanti di akhirat akan berangan-angan kematian. Duhai seandainya aku adalah tanah saja. Duhai dahulu di dunia, aku hanyalah tanah yang tidak mempertanggungjawabkan amalan perbuatannya. Kalau Syekh Sa'di rahimahullah, ay alladzi a'tahum hadhil ataya huwa rabbuhum. Yani Rabbis samawati wal ard. Rabb, pemilik dan penguasa langit dan bumi. Itulah yang telah memberikan kepada mereka nikmat-nikmat tersebut. Apa? Nikmat-nikmat yang mana? Nikmat-nikmat yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya yang kita pelajari dalam beberapa pertemuan terakhir. Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia tersebut, pemberian tersebut kepada mereka. Rabbis samawati wal ard. Penguasa daripada langit dan bumi, Allah dia khalaqaha wa dabbaraha, yang menciptakannya dan mengaturnya. Allah menciptakan tidak kemudian membiarkan, tetapi Allah yang mengaturnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali berdasarkan izin dan kehendaknya. Ar-Rahman, alladzi rahmatu wasi'at kullasyai. Ar-Rahman, yang rahmatnya tersebut meliputi segala sesuatu. Ar-Rahman, dzur-rahmah al-wasi'ah. Itu makna daripada Ar-Rahman. Sang pemilik rahmat yang sangat luas. Bahkan di dunia ini, keluasan rahmat Allah mengenai seluruh daripada makhluk. Tidak hanya mukminnya saja, kafirnya pun mendapatkan di dunia. Sehingga mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan tersebut, itu semua bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya manusia. Dan tidak hanya jin dan manusia. Bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak lepas daripada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat yang terkandung dalam namanya Ar-Rahman, Dzur-Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Fa rabbahum wa rahimahum, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka, mengaturnya dan merahmati mereka. Wa latafahum bihim. Dan Allah Subhanahu wa taala lemah lembut kepada mereka. Hatta adraku ma adraku, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Yani dalam kehidupan dunia. Summa zakara azamatu azamatahu wa mulkah al-azim yaumul qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungannya dan kerajaannya yang maha besar pada hari kiamat nanti. Wa anna jami'al khalqi kullahum dzalikal yaum, dan bahwasanya seluruh makhluk pada hari tersebut sakitun la yatakallamun. Pada hari tersebut semua makhluk diam, tidak ada yang berbicara sama sekali. Wala yamlikuna minhu khitaba, dan tidak memiliki kuasa untuk berbicara ataupun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba, dan dia pun berbicara dengan pembicaraan yang benar. Fala yatakallam ahadun illa bi hadaini syartain, maka tidaklah seorang pun berbicara pada saat itu. Ya, ini kita terjemahkan seorang pun untuk memudahkan saja. Meskipun ini berlaku tidak hanya pada manusia, ya. Siapapun. Ya, siapapun. Fala yatakallam ahad, maka tidaklah ada yang berbicara, siapapun dia, entah itu manusia, entah itu jin, entah itu malaikat, ya. Tidak ada yang berani berbicara illa bihadaini syartain, kecuali dengan dua syarat. Apa syaratnya? An ya'zanallahu lahu fil kalam. Yang pertama adalah Allah mengizinkan dia dalam berbicara, ya. Izin dari Allah. Wa an yakuna ma takallama bihi shawaban, dan bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah ucapan-ucapan yang benar. Tidak ada unsur dusta dan kesalahan di sana. Kenapa demikian? Li'anna dzalikal yaum wal haq. Dzalikal yaumul haq. Karena hari itu adalah hari kebenaran. Hari kebenaran. Artinya kalaupun seseorang mau mencoba berdusta, maka akan dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tangan mereka berbicara, kaki mereka berbicara, ya. Mulut mereka dikunci mati, tidak bisa berbicara. Kalau ucapannya itu dusta. Ya. Tangan berbicara karena ya dia yang berbuat, sehingga tangan berbicara. Melakukan ini, melakukan itu. Kaki menjadi saksi karena dia yang melangkah ke tempat-tempat tangan berbuat. Bahkan kulit berbicara. Bahkan segala sesuatu yang Allah izinkan untuk berbicara pada saat itu berbicara. Menjadi saksi. Untuk manusia ini. Atau makhluk ini yang mempertanggungjawabkan amalannya. Adapun orang-orang yang beriman. Mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Tidak kemudian di tafdih. Fadohah. Itu di istilahnya di hadapan halayak, di hadapan seluruh manusia, tidak. Allah Subhanahu wa taala menutup tirai dan berbicara antara Allah dengan hambanya tersebut, tidak di hadapan makhluknya. Dan hamba tersebut mengakui seluruh dosa-dosanya. Seluruh daripada dosa-dosa sampai dia dalam bayangan dia sudah pasti binasa. Sudah pasti binasa. Dia tidak bisa mengelak. Kenapa? Karena seluruh daripada ingatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak dia mukallaf, semenjak dia harus bertanggung jawabkan dari amalannya, teringat semuanya apa yang dia kerjakan itu. Ya. Dari detik per detiknya. Ya. Bukan secara global, dari detik per detiknya. Di samping hal itu sudah tercatat dalam catatan amalannya. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsah. Kitab tersebut tidak meninggalkan sedikit kecil apun besar, semua tercatat. Semuanya. Ini luar biasa. Hingga di saat kemudian seseorang merasa dirinya pasti binasa, kemudian Allah katakan, "Qad satartuha laka fid dunya wa afiruha lakal yaum." Sungguh aku telah menutup dosa-dosa tersebut bagimu di dunia dan aku mengampuninya pada hari ini. Ini bagi orang-orang yang muslim, mukmin yang melakukan dosa dengan tidak terang-terangan. Allah sebutkan qad satartu halaka fid dunya. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan aku ampuni pada hari tersebut. Dan itu bagi orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab itu ada hisaban yasiro, kan? Hisab yang mudah. Ada yang hisab yang sulit, dalam artian dinikos oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan satu persatu dari amalannya, ya, kemudian didatangkan saksi-saksi padanya. Nah, ini alhamdulillah yang seperti ini. Ya. Manutisal hisab uzib, kata Rasul. Siapa yang dinikos dalam hisabnya, ini diperhitungkan satu persatu, kemudian dalam artian ya didatangkan saksi-saksi dan sebagainya, apalagi di hadapan malaikat, di hadapan manusia semuanya, ya pasti dia akan mendapatkan azab, tidak akan lepas daripada itu. Dan itu jelas kepada orang kafir, itu jelas diperlakukan seperti itu. Adapun kepada orang-orang yang beriman, maka hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara doa orang-orang beriman adalah Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Di antara doa yang semestinya kita selalu panjatkan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalan dia pada tangan kanannya, catatan amalan diberikan pada tangan kanan, maka kelak dia akan diberi hisab dengan hisab yang mudah. Rasulullah SAW menyatakan innama wa al-ard, ya, sekedar disodorkan, ditunjukkan, diperlihatkan. Kamu lakukan ini pada hari ini, kamu lakukan ini pada hari ini, terus seperti itu. Dan itu pun sudah mengerikan. Kondisi seperti itu sudah mengerikan, cukup cukup merupakan suatu yang sangat berat bagi seseorang. Melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ya, dosa-dosa tersebut di hadapan Rabbul Alamin. Wallahul musta'an. Adapun orang-orang kafir, maka dia akan dihadapkan dan ditampakkan, ya, di khalayak di hadapan manusia semuanya. Ini tabing namanya, fadoha, disibakkan, ya, disingkap seluruh daripada hakikat kehidupan dia. Dan dia tidak bisa dan tidak mampu untuk berkelit. Karena semua bagian tubuhnya menjadi saksi perbuatan dia. Itulah yaumul haq. Dzalikal yaumul haq. Alladzi la yaruju fihil batil. Hari yang tidak berlaku padanya kebatilan. Tidak terjadi sama sekali. Wala yanfa' fihil kadzib. Dan tidak bermanfaat padanya kedustaan. Dan tidak akan berhasil berdusta di situ. Kalau kehidupan manusia ini peradilan bisa, ya, dengan sangat mudah untuk kemudian dimanipulasi. Tetapi tidak pada peradilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa fi dzalikal yaum yaqumur ruh, dan pada hari tersebut yaqumur ruh. Ar-ruh di sini, ya, adalah malaikat Jibril. Wa huwa Jibril. Pada hari tersebut berdiri ar-ruh, yakni Jibril alaihi salam. Alladhi huwa asraful malaikah. Di mana Jibril adalah malaikat yang paling mulianya. Dan ar-ruh bermakna Jibril sebagaimana dalam firman-Nya nazala bihir ruhul amin. Nazala bihi, yakni bil Quran. Ar-ruhul amin. Nah, di situ ar-ruh yang membawa Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa? Jibril. Sehingga ar-ruh itu adalah sebutan untuk Jibril. Ala qalbi kalitakuna minal mundiri. Kepada menuju hatimu supaya kamu menjadi para pemberi, termasuk daripada para pemberi peringatan. Dan ini pendapat yang rajih. Apa yang disebutnya oleh Syekh Sa'd di sini bahwa yaqum ruh, yakni Jibril. Wal malaikah, dan juga malaikat disebutkan secara khusus Jibril, kemudian secara umum malaikat semuanya. Aidan yaqumul jami, semuanya berdiri sofan dalam keadaan berjejer rapi, ya, bersof-sof yang jumlahnya itu tidak terkira banyaknya. Semua dalam keadaan berjejer rapi. Khadhi'ina lillah, dalam keadaan khudu dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamun, malaikat sebanyak itu dengan berbagai macam, ya, kedudukannya dan kemampuannya dan besarnya ukuran mereka dan seterusnya, itu semua tidak berani berbicara pada saat itu. Tidak ada yang berani berbicara sedikit pun. Illa bima adzina lahum Allah bihi. Kalau malaikat saja tidak berani berbicara, apalagi makhluk-makhluk yang lainnya. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi mereka. Sehingga itu ayat-ayat yang tersebut bentuknya adalah tarhib wa tarhib. Yang pertama adalah innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa anaba dan seterusnya. Itu adalah tarhib, asungan. Untuk jadilah orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga demikian dan demikian. Kemudian hati-hati kalian pada hari pertemuan kalian dengan Allah pada hari kiamat. Di mana orang-orang yang kafir akan mendapatkan ganjarannya, balasannya, setimpal dengan perbuatannya. Ya kan? Tarhib wa tarhib. Hasungan dan juga ancaman. Setelah menyebutkan tarhib wa tarhib, wa basyara wa andar, setelah memberikan kabar-kabar gembira dan juga peringatan-peringatan, Qal, kemudian Allah menyatakan, "Faman sya'attakhadha ila rabbih ma'aba." Bagi siapa saja yang ingin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan tempat kembali yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai amalan wa qadama shidqin yarji ilaihi yaumal qiyamah. Bagi siapa saja yang memiliki amalan-amalan dan juga bekal-bekal yang baik yang telah dia usahakan yang akan dikembalikan kepada dia pada hari kiamat nanti. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sungguh kami peringatkan kalian dengan adanya azab yang dekat. Li'annahu qad azifa mubilan. Kenapa? Karena ini sudah mulai mendekat. Hari kiamat itu sudah sangat dekat datangnya. Bahkan diutusnya Rasul itu merupakan tanda daripada dekatnya hari kiamat. Allah menyatakan, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Sungguh sangat dekat sekali hari kiamat. Wan syaqqal qamar. Dan telah terbelah bulan di masa Rasul. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah bulan terbelah. Dan itu sudah terjadi. Maka sesuatu yang pasti terjadi, yakni hari kiamat, ya kan? Itu kan pasti terjadi. Itu adalah dekat kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang pasti datangnya, maka sesuatu itu dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari seseorang dia memandang kepada apa yang telah diusahakan oleh kedua tangannya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa wajadu ma amilu hadira." Dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan dalam keadaan di hadapan mereka. Juga dalam firman-Nya, "Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar." Manusia diberitakan pada hari tersebut apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Ai hadzal ladzi yuhimmuhu wa yafza ilaih falyandur fi hadhi dunya ilaih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada hari seseorang dia memandang kepada apa yang telah dia usahakan. Hadzal ladzi yuhimmuhu wa yafza ilaih. Apa yang dia penting-pentingkan. Ya kan? Perkara-perkara yang dia anggap sebagai satu hal yang besar dari kehidupan dunianya. Maka pada hari itu mereka melihat hakikatnya. Apa sebenarnya? Ya, ada manusia-manusia yang mendapatkan keberuntungan, ya, faminhum syaqiyun wa sa'id, kata Allah. Di antara mereka ada yang syaqi, ada yang celaka, ada yang sa'id pada hari tersebut. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Tetapi ada orang-orang yang mereka ini merugi amalannya dan waliyallahu billah. Ya. Mereka menganggap dirinya berbuat baik. Dianggapnya amalannya itu sudah amalan yang baik. Ternyata mereka tertipu terhadap diri-diri mereka sendiri. Halun nabiyukum bil afsarina amala. Maukah aku beritakan kepada kalian orang-orang yang merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sesat usaha mereka dalam kehidupan dunia. Disebut sesat itu kenapa? Ya, orang mau menuju misalnya ke Geneng, tetapi dia arahnya ke Caruban. Gak pernah ketemu kan. Itu namanya sesat. Tersesat jalannya. Dia menginginkan kebaikan. Dia anggap itu sudah benar, itu baik. Padahal itu adalah keburukan. Itu namanya kesesatan. yakni menganggap amalan-amalannya itu amalan yang baik, ya. Dia bayangkan bahwa nanti di akhirat akan mendapatkan keberuntungan, ya. Dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan banting tulang untuk mendapatkan amalan-amalan tersebut, rela dengan mengorbankan apapun dari dunianya, ternyata sia-sia. Dalla sa'yu fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yusinnuna sunnah, dan keadaan mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik. Kok bisa sampai seperti itu? Ya, mengenaskan sekali kan ini. Kok bisa? Ya karena mereka tidak mau belajar agama. Intinya itu, tidak mau belajar agama, tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia dan aktivitas-aktivitas orang-orang kafir yang seolah-olah luar biasa dan dia besar-besarkan. Bagaimana kita masih memikirkan tentang misalnya surga dan neraka misalnya. Padahal orang kafir itu sudah sampai menuju ke bulan, sebentar lagi mereka akan membuat peradaban di planet Mars misalnya. Sudah sedemikian jauhnya mereka. Ya, kita masih berputar pada masalah agama. Ya. Berputar pada masalah ini boleh, ini enggak. Berputar pada masalah perkara-perkara yang bagi mereka bukan perkara yang besar. Tertipu. Anggapannya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Atau orang-orang yang dia dalam agama. Kebalikannya, dia dalam agama tetapi dia tidak mau mempelajari ilmu. Sekedar hawa nafsu. Ahlul bid'ah. Orang-orang menyangka dirinya melakukan perbuatan-perbuatan yang utama. Padahal itu adalah sia-sia. Bahkan merupakan kebinasaan. Fahyam durfi hadir dunia ini. Maka tidaknya dia memandang pada kehidupan dunia ini. Dalam artian untuk mempersiapkan dirinya. Dalam kehidupan dunia ini, falyandur ilai kepadanya, kepada hari akhir. Karena kalau memandangnya di saat itu, sudah tidak lagi bisa memperbaiki diri. Pandang pada hari ini. Yakni introspeksi. Muhasabah diri. Sebagaimana Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa memandang apa yang telah dia usahakan pada hari tersebut untuk hari depan. Ya ini lihat di sini hari depan, ya ini untuk akhiratnya. Wattaqullaha, dan Allah ulang ayat di dalam Al-Quran yang terulang perintah untuk bertakwa dalam satu ayat. Itu di antara ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian tambah lagi. Wattaqullah. Dua kali perintahnya. Ya. Ditekankan oleh Allah. Dua kali. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui persis seluk-beluk dari apa yang kalian kerjakan. Sehingga kalau kemudian pada pertanggungjawaban amalan nanti di sana, kok dia mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepadanya. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk jalan ini. Sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah ini kecuali seandainya saja Allah tidak memberikan hidayah. Kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk ini kalau Allah tidak memberikan kepada kita hidayah. Sehingga fa in wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan hendaknya dia memuji kepada Allah. Wa in wajada khair dalik fala yalumanna illa nafsah. Tetapi kalau dia mendapati selain daripada itu di akhirat nanti, ya jangan mencela, ya jangan mencaci kecuali dirinya sendiri. Oleh karena kufar yatamannaunal maut min syiddatil hasara wan nadam. Karenanya, karena inilah orang-orang kafir mereka berangan-angan kematian. Duhai, seandainya aku ini tanah saja. Karena sangat dahsyatnya penyesalan dan kerugian yang ada pada mereka. Ya, penyesalan dan ketun. Sama dengan penyesalan. Ketun yang sangat luar biasa, tidak bisa terbayangkan. Nas'alullah an yu'afiyana minal kufur wa syar kulli innahu jawadun karim. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dari kekufuran dan dari kejelekan semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jawadun karim, Maha dermawan lagi Maha mulia. Dan terkait dengan yang terakhir ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Di saat beliau melihat sekelompok orang dari Bani Mudhor. Dari Bani Mudhor dalam keadaan berada dalam kefakiran yang sangat. Ini hadisnya panjang. Kemudian beliau berkhutbah. Di antara yang beliau baca pada khutbah beliau setelah surat An-Nisa itu yang biasa dibaca beliau, ya ayyuhannas sutafu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah dan seterusnya, beliau juga membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Kemudian setelah itu beliau menghasung untuk bersedekah. Ya. Dan pada saat itu berbondong-bondong para sahabat bersedekah setelah mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW dan nasihat. Di antara mereka ada yang membawa ya satu kantong besar sampai-sampai tangannya hampir tidak kuat membawanya, bahkan sampai tidak kuat. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Sehingga terkumpul dua gunung besar, makanan dan pakaian. Dan tampak pada wajah Rasulullah SAW berseri-seri, ya tahallal wajhu ka'annahu mudhibah. Wajah beliau itu berseri-seri, bersinar seperti emas. Ya ini bersinar. Ya ini kelihatan kalau beliau betul-betul sedang senang melihat hal tersebut. Maka Rasulullah SAW menyatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi an yanqusa min amalin biha. Namun, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Dan seterusnya muhim di situ hasungan untuk kemudian memperbanyak bersedekah. Ya, memperbanyak bersedekah itu diantara bentuk persiapan menghadapi hari esok yang disebutkan di dalam hadis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, karena memang seseorang pada hari kiamat nanti berada pada naungan sedekah-sedekah mereka. Al-ma'u fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu berada pada naungan sedekah-sedekah mereka pada hari kiamat. Sedangkan pada hari kiamat matahari itu didekatkan kepada kita sedekat-dekatnya. Maka sepantasnya bagi kita, ya, walaupun kata Rasul, walaupun sikit tamroh, walaupun hanya dengan sikit tamroh, secuil, ya, bukan satu kurma utuh, walaupun hanya secuil kurma, sepenggal kurma. Artinya orang tidak memiliki sesuatu untuk dia sedekahkan kecuali itu, yaitu gunakan agar bisa menjadi tameng, agar bisa menjadi apa naungan bagi dia di hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini dan merupakan akhir daripada tafsir surat An-Nadha. Berikutnya kita akan masuk kepada tafsir surat An-Nasiah. Insyaallah naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.